siap apa belum? Jam 7:30 aku datang menjemputmu. Akhirnya sudah sampai di rumah. Ternyata kau berdua dengannya. Ternyata kau tinggalkan semua rasa cinta yang untukmu. Kau buat semua terluka dan kecewa. Ternyata kau berdua, kau tinggalkan semua, semua rasa cinta, semua rasa cinta. Ternyata kau berdua, kau tinggalkan semua. Tinggalkan semua rasa cinta yeah.